suryo nanging peteng ing mripatku, sinare rembulan nambahi susai atiku. Tresno sing tak joko amung kanggo sliramu, nanging nyatane aku mau apusi. Dengar lagu hai sayang, rasakan detak jantungku saat pertama kali engkau dekap erat tubuhku serasa melayang. Diriku dibuai rasa asmoro merko pancene aku iki isi tresno. Nangis suryo nanging peteng ing mripatku, sinare rembulan nambahi susai atiku. Tresno sing tak joko amung kanggo sliramu, nanging nyatane aku mau apusi. Sinare rembulan raiso madangi atiku, padange srengenge raiso madangi dalangku, mergo wis ketutup mendung lan wis peteng atiku, mergo sliramu wis kendang karo kancaku. Muntemkan tresno iki wujud gedene tresno ku, mergo sak temene aku isi apa sliramu, tapi kowe lungo saiki karo wong liyo ora bali-bali sampe telung riyoyo. Kembang tresno ning lambemu nyatane amung semu, janji setyo marang aku nyatane nyusane atiku. Teko tenan kowe nglarani aku, teko tenan kowe ngapusi aku. Wis cukup semene crito lan lakuku, aku pamit lilakno lungoku. Memang mungkin ini yang terbaik untukku, ku harus merelakan atas semua kepergianmu. Senajan hati miso pengin ngomong rusuh, nanging aku ra pengin welan aku dadi saling musuh. Mung kembang tresno iki wujud gedene tresno ku, merko sak temene aku isih apot sliramu, tapi kue lungo saiki karo wong liya ora bali-bali sampe telung riyoyo. Kembang tresno ning lambe Janji.